Mitra bisnis daya dukung Kota Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi kontroversi di tengah masyarakat. Menyusul munculnya ancaman Jakarta akan tenggelam, masalah banjir yang tak juga dapat tertangani dengan baik, hingga kepadatan arus lalu lintas yang telah menjadi santapan sehari-hari warga Jakarta, plus segudang permasalahan lainnya. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat fenomena ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, seperti apa pandangan Bapak atas masalah kemampuan daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara, Pak? Ini kan sudah diproyeksikan ke para ahli tata kota dari tahun 70-an. Nah, kalau perkembangannya tidak dihambat sejak tahun 70-an pasca Ali Sadikin, itu diperkirakan daya dukung Jakarta khususnya untuk transportasi itu akan terlampaui pada tahun 2014. Tetapi itu asumsinya adalah pertumbuhan Jakarta itu linier. Bisa dihitung berapa persen per tahun untuk jumlah mobil, jumlah sepeda motor, dengan jalan, kemudian penggunaan air, kemudian lahan, dan sebagainya. Tetapi proyeksi ini beberapa tahun terakhir sudah banyak yang meragukan, termasuk saya bilang paling lambat 2012. Nah, bahkan melihat sekarang, ternyata bukan 2012, 2011 saja saya yakin ini sudah melampaui daya dukung sebuah kota. Jadi Bapak melihat carut-marutnya sistem tata kota memang membuat umur daya dukung Jakarta sebagai ibu kota jadi makin pendek ya Pak Her? Iya, contoh. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, ya, pembangunan mall itu dilakukan pasti di luar kota, gitu ya. Pembangunan mall baru. Ya, jadi kawasan pusat kota yang disebut downtown atau uptown itu dibebaskan dari pembangunan gedung baru yang menjadi pusat keramaian baru, gitu. Nah, kita tidak. Karena pembeli itu adanya di tengah kota, dibangunlah mall terus-terusan sampai Indonesia ini mungkin salah satu negara dengan jumlah mall paling banyak di dunia. Nah, kalau kota-kota di Eropa, di Amerika itu selalu didorong mall-mallnya kan di luar kota gitu. Bahkan ada yang sampai 50 km jauh di tengah padang pasir, kota-kota di Amerika gitu, karena tanahnya luas ya. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.